السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-29, dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan baca surah Al-Ma'arij ayat yang ke-8. Silakan dibaca. Pedi, baca serangan Pedi. Nah, Mas. Ayat 8, Ustaz, ya. Ya, 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma takunus samaa'u kal muhri. Pada hari langit menjadi seperti tembaga. Yauma dorof takunu fi'il mudhari nakis. As-sama'u adalah isim takanu. Isim takunu. Takunu, isim takunu. Kalmuhli jar majrur sebagai khobar dari takunu. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Wa takunul jibalu kal ihin. Dan gunung menjadi seperti al ihin itu bulu, ya. Iya. Wa harfu atfin takunu fi'il mudhari nakis. Al jibalu isim dari takunu. Kal ihin jar majrur sebagai khobar dari takunu. yauma takunu sama'u sa'alatan mithlu sa'ilatun sa'ilatun mithlu hubalatin husalatiz zaiti Husalati zaiti wa takunul jibalu kal sufi as-sufil masbughi as-sufil masbughil manfusil alladhi manfusil benar itu ya manfusil ya betul manfusil alladhi daradhu rihu wa la yas'alu qaribu udah Pak. Oh iya, maaf. Lewat. Ya, pada hari di mana langit menjadi seperti saya itu mencair, ya. Mencair seperti minyak. Husala itu seperti kotoran, ya, ampas dari minyak. Seperti ampas. Pada hari di mana langit mencair seperti kotoran atau ampas minyak. Dan watakunu dan gunung menjadi seperti bulu domba yang berhamburan diterbangkan angin. Naam. Ya. Ya, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pak yakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma takunu as-sama'u kal muhl. Watakunul jibalu kal'ihn. Hari di mana langit itu seperti lelehan perak dan gunung itu seperti bulu, ya, yang berterbangan. Dua ayat ini menggambarkan tentang betapa dahsyatnya hari kiamat. Bayangkan langit yang pada hari ini kita lihat tegak, ya, di atas kita tanpa tiang, kokoh tanpa tiang. Begitupun gunung yang pada hari ini kita lihat ya betapa besarnya dan betapa kokohnya menancap di bumi, ketika hari kiamat terjadi, maka kekuatan yang kita saksikan saat ini tidak ada ya bekasnya sama sekali. Bahkan gunung yang sebesar itu diumpamakan seperti bulu yang berterbangan. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya huru-hara di hari kiamat. Kalau gunung yang sebesar itu dianggap ya seumpama bulu yang berterbangan, bagaimana dengan manusia yang jauh lebih kecil daripada gunung? Tentu orang-orang yang beriman percaya dengan hal ini. Dan bukan hanya berhenti pada percaya pada hari kiamat, tapi menyiapkan dirinya, ya apa yang dipersiapkan, apa bekal yang ya diunggulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, pada hari akhir. Baik. Kita lanjutkan. Ya, Umida boleh. Ya, na'am Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yas'alu hamimun hamima. Afwan dulu, lamnya jangan dipanjangin. Wala yas'alu hamimun gitu. Jangan yas'alu gitu. Wala. Wala yas'alu hamimun hamima. Dan tidaklah seorang teman karib bertanya kepada teman karib yang lainnya. Alwau harfu atfin, la nafiyatun, yas'alu fi'lun mudori, hamimun fa'ilnya, hamiman maf'ulun bih. Tafsirnya, wala yas'alu koribun, koribahu ansa'nihi. Wa anna kulla li anna kulla wahidin min huma mas'ulun bi nafsihi, dan tidaklah teman akrab bertanya kepada teman-temannya atas kondisinya, karena masing-masing orang dari mereka akan disibukkan dengan dirinya sendiri. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yas'alu hamimun hamima. Dan ya teman tidak akan bertanya kepada temannya yang lain. Jadi pada hari itu, pada hari kiamat, pada hari-hari akhirat, ya seorang teman itu tidak akan bertanya kepada teman yang lain. Kenapa? Wala yas'alu qaribun qaribahu an sya'nihi li'anna kulla wahidin minhuma mashghulun binafsihi. Dan seorang kerabat itu tidak akan bertanya, tidak akan menanyakan kerabatnya yang lain tentang urusan mereka, karena setiap orang pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Jangankan kerabat ya, bahkan ya anak bisa lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Ya, hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, bahkan dari ayahnya dan ibunya. Ini menunjukkan dahsyatnya urusan ya pada hari kiamat. Di mana setiap orang itu sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan mereka, kehidupan mereka setelah itu. Sehingga mereka sibuk memikirkan urusan mereka sendiri. Jangankan hari kiamat ya. Saya mendengar sendiri ya cerita ketika waktu terjadi gempa bumi di Jogja itu banyak orang yang memikirkan diri sendiri. Itu baru gempa bumi. Bagaimana dengan hari kiamat yang kedahsyatannya luar biasa? Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gunung itu seperti bulu yang berterbangan. Ya. Bagaimana dengan manusia yang ukurannya jauh lebih kecil daripada gunung? Tentu setiap orang lebih ya memperhatikan dirinya sendiri. Dan memang di hari kiamat itu yang membuat seseorang tenang, yang akan membela seseorang itu bukan hubungan kekerabatan, tapi adalah amalnya. Adalah amalnya. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti diberi naungan, ya. Diberi naungan. Sementara orang-orang yang sedikit amalnya, banyak mengisi hari dengan dosa dan maksiat, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Nah, ini keadaan manusia di hari kiamat. Kita lanjutkan. Baik. Nah, silakan baca Pak Dery. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 11 sampai 14. Ayat 11 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubassirunahum. Yubassirunahum. Yawaddul mujrimu law yastadi min 'adabi yawmaidzin bibani. Apa? Jangan, itu min adabi bukan min adabin, ya. Enggak ada tanwinnya. Ulang. Yawaddul mujrimu. Yawaddul mujrimu law yastadi min 'adabi yawmaidzin. Yawmi idzin bibani. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يبصرونهم كان mereka melihat, diperlihatkan. Ya, يبصرونهم, mereka saling melihat gitu ya. يبصرونهم, dan mereka saling melihat. Yawaddul mujrimu. Ya, orang-orang yang banyak berbuat dosa berharap. Dan orang-orang yang berbuat dosa berharap lau yastadi, seandainya selamat. Kalau mereka bisa menebus dari azab pada hari itu dengan anak mereka. Terus dan wasahibati wa akhi, dan saudara dan istrinya dan saudaranya, dan istrinya dan saudaranya, wa fi salatihi lati tuwi, fasilah itu keluarga, ya, keluarga yang melindunginya, dan keluarga yang melindunginya, wa ma fil ardi, dan siapa-siapa yang di bumi semuanya, tsumma yunji, kemudian diselamatkan. Bukan. Kemudian siapa yang di bumi itu bisa menyelamatkannya gitu. Oh, nah. Dan kemudian yang di bumi itu bisa menyelamatkannya. Baik. Nah, yubassaru fi'lul mudhari. Yubassaruna fi'l mudhari. Jangan yubassaru doang. Yubassaruna fi'l mudhari, wawunya. Yubassaruna waw sebagai fa'il, hum sebagai maf'ul, yawaddu fi'il mudhari, al-mujrimu sebagai fa'il, lau harfu syartin. Harfu syartin, yaftadi fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir, min huruf jar, azabi majrur dengan min yaumi idzin zarf. Yaumi dulu, yaumi bukan zarf. Kalau zarf mah yauma. Kalau yaumi itu mudhaf ilaih kan, min azabi yaumi idzin, berarti kan pada azab hari itu, berarti yauminya di mudhaf ilaih. Yauminya mudhaf ilaih, idzinnya juga sama mudhaf ilaih. Naam. yaumi sebagai mudhaf ilaih, idhi mudhafun ilaih, bi bani bi huruf jar, bani kan bi tapi ba ya, al-ba'u gitu. Jangan bilang bi tapi al-ba'u harfu jar. Al-ba'u harfu jar, bani majrur bi bil ba, ada bani mudhafun mudhaf, ha di sini mudhafun ilaih. Nah. Wa sa wa huruf ataf, sahiba sahibatun sahibati ma'tuf, sahibati ma'tuf, ha sahibati ma'tuf wa huwa mudhaf, ha mudhafun ilaih. Wa harfu ataf, akhi al-wau jangan wa ya. Ma'tuf. Ingat huruf itu kalau satu dieja jadi jangan bilang wa tapi al-wau. Oh, nah. Al-wau harful ataf, kemudian akhi ma'tuf wa huwa mudhaf, ha mudhafun ilaih. Tsumma wa al-wau harful ataf, harful ataf, wa fi salat wa fasilatun, fasilah ma'tuf wa huwa mudhaf, ha mudhafun ilaih. Allati sifat, allati sifat tuwihi, tuwi fi'il mudhari, ha di sini maf'ulun bih. Wa harful isti'naf, wawnya huruf atop ini. Oh, nah. Kan masih enggak nyambung tadi. Oh. Nah. Al-waw harful atof. Man mubtada atau ma'tuf? Bukan, dia ma'tuf, ma'tuf ke bani masih. Oh. Man ma'tuf fil fi harful jar, ardi majrurun. Jami'a maf'ul mutlak atau taukid sini. Taukidnya boleh taukid. Jami'a taukid, summa harful ataf, yunjihi, yunji fi'lul mudhari, wa fa'iluhu mustatir, ha maf'ulun bih. Naam. Ayo tafsirnya. Naam. Yarawunahum wa ya'rifunahum wa la yastati'u ahadun an yanfa'a ahadan. Yatamanna al-kafiru law yafdi nafsuhu min nafsahu min adzabil min law yafdi nafsahu, law yafdi nafsahu, nafsahu min adzabi yaumil qiyamati, min adzabi yaumil qiyamati bi abnaihi wa zawjihi wa akhihi wa ashiratihi allati tadammahu wa yantami, allati tadammuhu wa yantami ilaiha, allati tadammuhu wa yantami ilaiha fil qarabati wa bi jami'i man fil ardi minal bashari wa ghairihim thumma yanju min adzabillahi. Kemudian orang-orang itu, orang kafir itu melihat dan mengenali mereka, mengenali mereka, dan mereka tidak ada satupun yang dapat memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ya tamanna, orang-orang kafir itu berharap seandainya mereka yafdi menebus. Nah, seandainya mereka bisa menebus diri mereka dari azab Allah pada hari kiamat, biabnaihi dengan anak-anak mereka, wa zaujihi dan dengan istri-istri mereka, wa akhihi dan dengan saudara-saudara mereka, wa ashiratihi dan dengan kerabat-kerabat mereka, allati yang tadumhu mengandung. Tadum itu ini apa namanya, yang bergabung gitu atau membersamai. Nah, yang bergabung, wayantami yang melindungi. Wayantami sama artinya dengan taduma, mayantami itu artinya sama, sama-sama bergabung, membersamai, bersatu di dalam kekerabatan gitu. Dan misalnya bergabung. Oh, ilahiyah fil qarabati, yang bergabung dalam kekerabatan. dan dengan semua semua yang ada di bumi dari golongan manusia dan selainnya. Semayanju, kemudian ia menyelamatkannya dari azab Allah. Naam. Baik, barakallahu fika, jazakallahu khairan. Allah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubassirunahum. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يبصرونهم. Ya, tadi kan dikatakan bahwasanya wala yasalu hamimun hamima, ya, seorang kerabat itu tidak menanyakan kerabat yang lain. Yubassirunahum, padahal mereka saling memandang, ya, mereka melihat kerabatnya dan mengenali mereka. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Orang-orang pendosa, yaitu orang-orang kafir, sangat berharap kalau, ya, dia bisa menebus dirinya dari adab pada hari itu dengan anaknya. Jadi dia berharap dia bisa diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan menebusnya dengan anaknya. Kalau bisa, ya, tapi nyatanya tidak bisa. Wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa ma fil ardi jami'an summa yunji. Jadi dia ingin menebus dirinya dengan anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya dan keluarganya yang dahulu di dunia melindunginya, dan siapa saja di muka bumi semuanya kemudian mampu menyelamatkannya. Ini adalah angan-angan dari orang kafir. Kalau sekiranya, ya, anaknya, istrinya, saudaranya, dan keluarganya bisa menebus dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak akan terjadi sia-sia, ya, karena yang akan menyelamatkan seseorang dari adab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah amalannya. Bukan kedudukannya, jabatannya, anaknya, hartanya, dan lain-lain. Tapi yang membebaskan mereka, yang menebus mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, amal perbuatannya. Dan ini adalah penyesalan bagi orang-orang kafir di hari kiamat. Naam. Lanjutkan. Ya. Silakan Bu Hayati. Nah, Ustaz. 15 sampai 18, ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha ladha. Nazza'atan lisyawa. Tad'u man adbara wa tawalla. Wa jama'a fa'a'a. Kalla kalah harfu jazm, ya, jazrin. Ya, kalah itu kan huruf penolakan, kan? Makanya harfu jazrin. Inna harfu taukid, alhau isim inna. Lalu, kalau dua huruf ini dibaca, Bu, jadi jangan alha tapi ha gitu. Karena kan ini dua huruf, ya, ha dan alif, kan? Dibacanya waha is dhamir muttasil isim inna. Waha isim inna. Lado khobar inna. Nazza'atan hal. Lishawa jarwa majrur. Tadu'u fi mudore. Fa'ilnya dhamir mustatir anta. Man mafolun bih. Adbaro fi madi. Tadu'u itu bukan anta, ya. Tadu itu kan tadi artinya apa? Tadu yang memanggil, kan? Jadi domir hiya ini. Hiya. Mannya maf'ulun bi adbaro fil madi, fa'ilnya domir mustatir huwa wa harfu atfin. Ini baliknya ke man ini. Man adbaro tu adbaro fil ke man, ya. Terus watawalla Ma'tuf ala adbaro. Wa harfu atof. Wa jama'a berarti ma'tuf ala tawalla. Fa'ama ma'tuf kalau mau ala. Kalau mau dibela ma'tuf ke asalnya, ke adbaro, bukan ke tawalla. Oh, ke adbaro berarti ya. Terus yang fa'awa berarti ma'tuf ke adbaro lagi gitu ya, Ustaz? Iya, kalau ma'tuf tuh baliknya ke awal. Nah. Ke awal. Nah. Inna harfu taukid al-insan isim. Itu belum, Bu. Oh iya. Ya, tafsir. Laisal amru kama tatamannahu ayyuhal kafiru minal af. Minal iftidai. Minal iftidai innaha jahannamu tatalabdo naruha. Naruha apa naruha? Naruha, fa'ilnya ya. Tatalabdo naruha watal tahibu. Tanzi'u bisiddati harun harruha. Bisiddati harriha. Riha jildatur roksi wasa jildatar maful bidah jildatar roksi wasa iru atau rofil sairi kan matu wasa iri atau rofil badani nah. Tunadi min man ini ada fathanya tuh tunadi man arodi anil arodo filmadi nih arodo yuk itu tunadi man a'rodo anil haqi. Man a'rodo anil haqi fit dunia watarku. Wataroka. Wataroka filmadi. Wataroka. Ini kan tunadi man a'rodo. Maksudnya ke a'rodo. Filmadi kan. Wataroka to'atallahi. Wataroka to'atillahi. To'atallahi. To'atallahi wa rasulihi. Wajama'al mala ini fil madi ini semuanya. Oh, wajama'al mala. Fawa do'ahu. Fi khazainihi. Walam yu'addi haqqallahi fihi. Naam. Perkara tidak apa namanya? Tidak perkaranya tidak seperti yang kamu harapkan, wahai orang kafir, kamu tidak bisa menebus dirimu. Sungguhnya, ia adalah jahanam yang apinya menyala-nyala dan membakar panasnya yang luar biasa mengelupas kulit, kulit, kepala, dan seluruh bagian tubuh. Ia memanggil siapa yang berpaling dari kebenaran di dunia, tidak menaati Allah dan Rasulnya, mengumpulkan harta lalu menyimpannya dan tidak menunaikan hak Allah kepadanya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى كلا sekali tidak innaha lawa sesungguhnya neraka itu apinya bergejolak. Ini merupakan jawaban dari harapan orang mujrim, ya orang kafir, ya wadul mujrimu. Orang kafir sangat berharap kalau dia bisa menebus dirinya dari adab Allah dengan anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya yang dahulu di dunia pasti melindunginya. Dan ini udah biasa ya dalam sejarah orang Arab itu kalau ada yang ditawan ya maka tawannya bisa ditebus entah dengan harta atau dengan jiwa. Dan mereka berpikir itu berlaku juga nanti di akhirat ya. Namun ya harapan mereka salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla." Sekali-kali tidak ya, bukan begitu yang benar. Kenyataannya tidak seperti yang kalian ya harapkan. Innaha ladha, sesungguhnya neraka itu apinya bergejolak. Nazza'atan lisyawa, ya mampu membakar, mengelupas lisyawa, ya. Kulit kepala, ya saking panasnya. Tad'u man adbara wa tawalla. Ya, api neraka itu memanggil orang yang dahulu adbaro, membelakangi. Maksudnya ketika mereka diajak kepada kebenaran, mereka tidak mau pergi menujunya, bahkan membelakanginya. Wa tawalla, dan berpaling dari kebenaran. Itu ini berbicara ya tentang orang kafir. Wa jama'a fa'a, dan mereka itu di antara sifat ya orang kafir itu mengumpulkan harta lalu menyimpannya, ya. Mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Jadi mereka tidak mau menunaikan haknya orang miskin di situ. Jadi di antara kegiatan orang kafir itu kalau punya harta ya ingin dinikmati sendiri, tidak mau mereka berikan kepada orang fakir dan miskin, yang mana itu merupakan hak mereka. Berbeda dengan kaum muslimin ya. Kaum muslimin itu di dalam hati mereka, mereka yakin bahwasanya itu ada haknya orang fakir dan miskin. Maka mereka tidak segan untuk membagikan harta mereka, mengeluarkan zakat, sedekah dan infak mereka kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Nah. Tayyib. Ya, silakan boleh ini. Iya. Sampai mana Ustaz? Itu sampai habis, sampai habis. Sampai 30 maksudnya. Ya. 19 sampai 30 itu pendek-pendek sebenarnya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Artinya, sungguh manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Apabila kejahatan menimpanya, maka ia berkeluh kesah. Dan apabila kebaikan menimpanya, ia kikir. Kecuali orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang menjaga sholat-sholat mereka, dan orang-orang yang pada harta mereka ada hak tertentu. Untuk orang-orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan, dan orang-orang yang mereka takut kepada azab Tuhan mereka, sesungguhnya siksaan Tuhan mereka tidak ada orang yang merasa aman. Dan orang-orang yang memelihara kehormatan mereka, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka atau kepada apa yang mereka miliki oleh yang apa yang dimiliki budak, oleh tanah. Maksudnya budak. Oh ya, budak-budak mereka atau budak-budak mereka, maka sungguh mereka tidak tercela. Ya, i'rabnya inna harfu taukid wa nasbin, al insana isim inna, khuliqa fi'il madhi majhul, halu'a hal, idza dzarfiyah syartiyah, masa fi'il madhi, al-ha'u maf'ul bi, asyarru fa'ilnya, jazu'a hal. Al-wawu harfu atfin, idha dhurfiyah syartiyah, masa fi'il madhi, al-ha'u maf'ul bi, al-khairu fa'il, manu'a hal. Illa adatul istifna, al-musallin mustasna. Alladzina isim mausul sebagai mubtada, hum badal ya Ustaz. Ala salati jar majrur, him maf'ul mudhaf ilaih, Afan-afan Bu, home di sini bukan badal. Tapi ini mubtada ya. Nanti daimun khobarnya. Kalau alazina sebagai petadi naat tadi Ustaz naat, ya. Naat al-musallin. Berarti alazina naat home-nya isim domir sebagai mubtada. Kalau domir itu jangan disebutkan dengan isim domir. Enggak ada istilah isim domir, istilahnya domir, domir aja. Ya, mubtada aja. Ala salati jar majrur him mudhof ilaih daimun sebagai khobar. Al-wawu harfu atfin, al-lazina, ini berarti masih maktuf ya Ustaz? Al-lazina fi... Atau ini mubtada ya, kalau di sini kan mubtada ya? Mubtada benar, mubtada. Fi amwali jar majrur him mudhof ilaih haqqun khobarnya maklum na'at. Lisa ili jar majrur, al-wawu harfu atfin, al-mahrumi maktuf ke asa ili. Al-wawu harfu atfin alladzina mubtada yusaddiquna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il biyaumi jar majrur ad-dini mudhaf ilaih walladzina al-wawu harfu atfin alladzina isim mausul sebagai mubtada. Kalau di sini hum baru badal ya Ustaz? Enggak, mubtada lagi. Jadi mubtada lagi. Heeh. Min azabi jar majrur rabbi mudhof ilaihi him mudhof ilaihi mushfiqun khobar. Jadi aladina itu matufnya ke aladina yang pertama ya. Oh ya, jadi masih ya masih. Ya, berarti hum sebagai tadi mubtada ya. Inna harfu taukid wa nasbin azaba isim inna rabbi mudhof ilaihi ke azaba him mudhof ilaih ke Rabbi. Ghairu, ini ada tul istisna ya Ustaz? Enggak, khobarnya inna. Oh, khobarnya inna. Kalau ghairu itu sebetulnya apa ya Ustaz? Ghairu itu memang bisa digunakan sebagai ada tul istisna, tapi kalau kalimatnya memang diniatkan sebagai ada tul istisna. Tapi kan kalau ini kan kalimatnya sebagai khobarnya inna. Sebagai inna ada barabihim ghairu ma'mun. Sungguhnya ada barab mereka ghairu ma'mun. Tidak ada yang bisa merasa aman. Berarti kan tidak ada di sini sebagai khobarnya. Ya, berarti sebagai ghairu sebagai khobarina ma'mun mudhof ilaihi gitu ya Ustaz. Nah. Al-wawu harfu atfin alladzina tadi ma'tuf ke alladzina. Hum mubtada lifurujihim jar lifuruji jar majrur him mudhof ilaihi hafizun khobar. Illa adatul istithna ala azwaji jar majrur him mudhof ilaihi au harfu atfin ma ma'tuf ke azwaji malakat fi'il madhi aimanu fa'ilnya hum mudhaf ilaih alfa'u harfu atfin inna harfu taukid wa nasbin hum isim inna ghairu khobar inna ya Ustaz. Malumin mudhaf ilaih ya. Innal insana jubila 'alal juz'i wa shiddatil harsi idza asabahul makruha wal usra fa huwa katsirul juz'i wal asa wa idza asabahul khaira wal yusra fa huwa katsirul man'i wal imsaki illal muqimina lis salati alladhina yuhafizuna 'ala adaiha. Jangan dibayangin 'ala adaiha. Ala adaiha fi jami'il awqati wala yashghaluhum anha shaghilun walladhina fi amwalihim nasibun muayyanun faradahu Allahu alaihim wa huwa az-zakatu liman yasaluhumul ma'unata wa liman yata'affafa an su'aliha walladhina yu'minuna biyaumil hisabi wal jazai fayasta'idduna lahu bil a'mali salihati walladhina hum khaifuna min azabillahi inna azaba rabbihim la yanbaghi an ya'manhu ahadun an ya'manahu kan an huruf master kan ya an sama huruf nasab ya an ya'manahu ahadun وَالَّذِينَ هُمْ حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ وَإِمَائِهِمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُؤَاخِذِينَ sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah dan penuh, dan al-hars itu apa Ustaz? Hars itu apa namanya? Tamak gitu ya. Oh, dan sangat tamak gitu ya. Jika ditimpakan sesuatu yang tidak disukai gitu, yang makruh ya, dan kesulitan, maka dia akan banyak berkeluh kesah dan sedih. Dan jika ditimpakan kepadanya kebaikan dan kemudahan, maka dia akan banyak menahan dan membatasi ya imsak. Ya, sama aja sih, mana sama imsak itu menahan. Menahan ya. Kecuali orang-orang yang mendirikan menegakkan salat. Kecuali orang-orang yang menegakkan salat, yaitu yang orang-orang yang menjaga dalam pelaksanaannya di setiap waktu-waktunya dan tidak disibukkan dengan segala kesibukan, dan orang-orang yang pada harta mereka ada bagian yang tertentu ya, bagian tertentu yang Allah wajibkan atasnya, yaitu zakat yang diberikan kepada orang yang meminta bantuan kepada mereka ya, dan kepada orang yang menahan diri dari memintanya, dan orang-orang yang beriman kepada hari perhitungan dan pembalasan, maka mereka menyiapkan diri untuknya dengan amal-amal solih, dan orang-orang yang menjaga, yang takut, orang-orang yang takut dengan azab Allah, sesungguhnya azab Tuhannya, azab Tuhan mereka, tidak ada seorang pun yang layak untuk merasa aman dengannya. Dan orang-orang yang menjaga kehormatan mereka dari setiap apa yang Allah haramkan atasnya, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka, dan ima itu hamba sahaya ya Ustaz ya. Ya, budak-budak mereka. Dan budak-budak mereka. Maka tidak, maka sesungguhnya mereka tidak akan dihukum. Baik. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khair. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan ya pandai berkeluh kesah. Ini sifat buruknya manusia ya. Suka berkeluh kesah padahal banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Bagaimana manusia disifati dengan halu'a? Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Apabila keburukan menimpanya, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ya kebaikan menimpanya, dia mencegah dirinya dari memberikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkannya. Inilah manusia ya. Kalau misalnya lagi enggak punya duit, ya dia berkeluh kesah. Ketika ya dia diberikan kebaikan, dia diberikan harta, dia tidak mau mengeluarkan ya hartanya kepada orang yang membutuhkannya. Tapi tentu sifat ini ya tidaklah dimiliki seorang muslim. Karena orang muslim itu ya tidak seperti ini. Ya. Nah, ayat-ayat selanjutnya akan menjelaskan beberapa sifat dari orang-orang yang beriman. Illal musallina alladzina hum 'an salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang menegakkan salat, yang mereka itu senantiasa menjaga salat mereka. Ini sifatnya orang beriman. Yang pertama, mereka menjaga salat mereka. Kemudian walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'iri wal mahrum. Dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang telah ditentukan bagi orang yang meminta dan orang yang tidak mau meminta. Jadi orang yang beriman itu mereka tahu bahwasanya di dalam harta mereka ada hak ya bagi orang-orang yang membutuhkannya. Baik bagi orang yang meminta haknya, lisa'il wal mahrum. Ya, jadi sa'il itu adalah mustahik, orang yang memang berhak menerima harta dan dia tidak segan, tidak sungkan untuk memintanya. Namun ada di antara orang yang memang mereka berhak untuk ya harta semacam itu, atau sedekah, atau zakat dan sebagainya, tapi dia ya menahan dirinya karena iffah, ya karena rasa malu, karena kehormatannya dia tidak mau minta-minta. Nah, orang yang punya keluasan harta, maka wajib mengeluarkan bagian dari hartanya untuk orang-orang yang semacam ini. Baik bagi yang minta ataupun yang tidak meminta karena rasa malu. Ya. Nah. Kemudian sifat Selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan adanya hari pembalasan. Jadi orang beriman itu meyakini ya akan adanya hari pembalasan. Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, dan orang-orang yang mereka itu takut ya dari adab Rabb mereka. Ya, jadi orang yang beriman itu ya tentunya harus memahami bahwasannya memang Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, merahmati ya hamba-Nya, Maha menerima tobat para hamba-Nya. Namun mereka juga meyakini di saat yang sama bahwasannya azab Allah sangatlah pedih. Makanya sering diulang-ulang bahwa seorang muslim harus punya dua sayap ya. Yang pertama namanya roja, yang kedua namanya khauf, dan keduanya harus seimbang ya. Tidak punya khauf, yang ada adalah dia ya akan beramal seenak hatinya. Dia pikir Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Jadi santai aja. Ini enggak benar. Dia harus punya dua-duanya. Sebaliknya ya, kalau dia hanya punya khauf, tidak punya roja, maka yang ada dia akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia takut ya akan masuk neraka. Lalu akhirnya ya adalah daripada dia enggak ada harapan ke surga, ya udah dia masyarakat aja. Jadi harus seimbang antara roja dengan khauf ya. Nah, inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Rabb mereka ghairu ma'mun. Ya, tak ada seorang pun yang patut, yang layak untuk merasa aman darinya ya. Jadi enggak boleh ada orang yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi di akhir zaman ini kita sering menemukan orang yang mengatakan enggak apa-apalah ya. Anda mau masuk neraka bentar enggak apa-apa gitu. Yang penting kita masuk surga. Ini ucapan yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang muslim. Tapi sayangnya seringkali kita melihat yang mendengar orang Islam itu berkata seperti ini ya. Ini tidak boleh. Ya tidak boleh seseorang itu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala atau merasa bahwasanya azabnya paling sebentar. Ya, tidak boleh seseorang itu ya memiliki keyakinan seperti ini. Karena azab yang paling ringan di neraka itu adalah seseorang dimasukkan ke dalam neraka, kemudian kakinya dimasukkan dalam neraka sampai otaknya mendidih. Ya padahal itu baru dari kakinya. Bagaimana orang yang benar-benar dihempaskan ke dalam neraka? Tentu ya siksanya lebih berat lagi daripada itu. Dan tidak boleh seorang muslim tuh ya mengatakan ya enggak apa-apa masuk neraka cuma sebentar. Enggak boleh seperti itu ya. Tidak boleh ada seorang pun yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sifat selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka itu memelihara kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada pasangan mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak dihukum. Jadi orang yang beriman itu menjaga kemaluan mereka dari apa yang Allah haramkan. Mereka menjaga ya diri mereka dari zina, dan mereka ya mendatangi apa namanya hal yang halal dengan pernikahan. Orang beriman itu menjauhi zina dan mendekati pernikahan, karena Allah menghalalkan pernikahan dan Allah mengharamkan zina. Dan memang di dalam Islam ya budak yang dimiliki oleh seseorang itu halal untuk digauli. Meskipun kalau zaman sekarang udah nggak ada ya, karena udah nggak ada perbudakan di zaman ini. Dan perbudakan ini dalam Islam itu didapat dari peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Baik. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Siapa mau baca nih? Pak Ikhwan Zain mau baca. Silakan Pak Ikhwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Maka barang siapa yang mencari di luar itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, dan mereka dan barang siapa dan apa nih? Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janji, dan orang-orang yang dengan syahadat yang dengan persaksian mereka menegakkannya, dan orang-orang yang yang atas salatnya mereka menjaganya, mereka adalah orang-orang yang berada pada surga, yang mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di surga. Itu ya, Ustaz. Naam. Alfa harfu atfin, man isim mausul, syarat sebagai mubtada. Mubtada ibtigha, fi'il madhi. Ibtigha. Kemudian ibtigha fi'il madhi, wa fa'iluhu dhamir mustatir. Kembali ke man. Kembali ke man. Waro'a zorof. Kemudian waro'a zalika. Fi mahali jarin. Mudof ilai. Alfa. Fa jawab. Ula'ika. Mubtada. Hum. Mubtada sani. Al-adun. Khobar dari hum, kemudian humul adun ini mubtada, ini khobar dari ulaika. Kemudian ulaika humul adun jadi khobar dari man ya. Ya, ulaika humul adun, fa ulaika humul adun khobar dari man. Nah. Kemudian walladzina, al wawu harfu atfin, alladzina isim mausul. Ma'tuf ya. Ya, ma'tuf. Alladzina hum mubtada ya. Mubtada betul ya. Mubtada li amanatihim jar majrur, kemudian al wawu harfu atfin, ahdihim ahdi ini ma'tuf ke amanat, dia mudhaf, him mudhaf ilai, ra'un khobar dari al ahum ya, khobar dari hum, kemudian hum dan seterusnya itu sebagai silah mausul alladzina. Al-wawu harfu atfin, alladzina isim mausul, hum juga sama tadi mubtada, bisyahadatihim jar majrur, qa'imun khobar dari hum, kemudian hum bisyahadatihim qa'imun ini silah mausul. Walladzina hum ala salatihim yuhafidhun, al-wawu harfu atfin, alladzina isim mausul, hum mubtada, ala salatihim jar majrur, yuhafidhuna khobar dari hum, dan hum ala salatihim yuhafidhun ini silah mausul. Ula'ika ini apa ya? Ulaika mubtada, tapi dia nanti sebagai jawab. Jawabnya mana? Jawab dari semua syarat man-man tadi. Alladzina alladzina. Enggak sih, ini kan udah putus kalimatnya. Famanibtagha gitu ya? Enggak. Enggak. Manibtagha itu kan khobarnya fa ulaika hum adun. Jadi ada hubungannya. Mulai baru gitu saatnya. Iya, iya. Enggak ada hubungannya. Ulaika mubtada fi jannatin jar majrur mukramun khabar dari ulaika. Nah. Arti udah ya, tadi arti udah, kita masuk ke tafsir. Iya. Faman talaba li qada'i syahwatihi ghairaz zaujati wal mamlukati fa ulaika humul mutajawizunal halali ilal harami walladina hum hafizuna li amanatillahi wa faulaikahumul mutajawizunal halala la ya faulaikahumul mutajawizunal halala ilal harami walladina hum hafizuna li amanatillahi wa amanatil ibadi wa hafizuna li uhudihim ma'allahi ta'ala wa ma'al ibadi walladina yu'adduna syahadatihim syahadatahum bil hasyah. Syahadati kan jawana salim mansubnya dengan kasrah. Naam, yes. Walladina yu'adduna syahadatihim bil haqqi duna taghyirin aw kitmanin. Walladina yuhafizuna ala ada'i salat ala ada'i salati wala yu wala yukhilluna bi syai'in. Yukhilluna bi syai'in min wajibatiha. Ulaikal mutasaffuna bitilkal awsafil jalilati mustaqarruna fi jannati mustaqirruna fi jannatin na'imi mukrimuna mukramuna fiha bikulli anwa'it takrimi. Dan barang siapa yang mencari untuk keperluan syahwatnya selain dari istri-istri dan hamba-hamba sahaya, maka mereka adalah orang-orang yang mutajawizun, yaitu melampaui batas yang halal kepada yang haram, dan orang-orang yang mereka menjaga amanah-amanah Allah dan amanah-amanah hamba, dan menjaga janji-janji dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan hamba menunaikan persaksian mereka dengan benar. Persaksian mereka dengan benar atau kebohongan, merubah atau menyembunyikan. Merubah atau menyembunyikan, dan orang-orang yang menjaga atas gangguan-gangguan sholatnya. Kan ada itu Bu, kalau ganggu tuh ada, kalau ada tuh penunaian. Penunaian. Dan orang-orang yang menjaga untuk menunaikan sholatnya dan tidak melewatkan. Lewati. Halo, Pak? Terputus gitu ya. Dengan sifat-sifat ini yang tinggi, dan mereka suara pun putus ya. Ya, taip. Ini terusin ya. Taip, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa la yukhilluna bi syai'in min wajibatiha, dan mereka tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sedikit pun. Ulaikal muttasafuna bi tilkal awsafil jalilati mustaqirruna fi jannatin na'imi mukramuna fiha bi kulli anwa'it takrimi. Mereka yang disifati dengan sifat-sifat yang agung tersebut, mustaqirruna fi jannatin na'imi, mereka akan tinggal menetap di surga yang penuh dengan kenikmatan. Mukramuna fiha bi kulli anwa'it takrimi, mereka dimuliakan di dalam surga dengan segala bentuk pemuliaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Maka siapa saja yang mencari di belakang hal tersebut, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Jadi dalam Islam seseorang itu hanya boleh menyalurkan hasrat seksualnya kepada pasangannya atau budaknya. Maka siapa saja yang menempuh jalan selain itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui hukum Allah. Mereka yang berani melanggar sesuatu yang halal, bahkan melakukan sesuatu yang haram dengan melakukan zina. Kemudian Allah melanjutkan dengan beberapa sifat yang juga harus dimiliki oleh seorang muslim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dan orang yang mereka itu menjaga amanah dan janji mereka. والذين هم بشهاداتهم قائمون, dan orang yang mereka itu menegakkan persaksian mereka, ya. Ketika mereka diminta untuk menjadi saksi, maka mereka adalah orang yang amanah, tidak merubahnya, tidak pula menyembunyikan persaksiannya. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga atau memelihara salat mereka. Artinya mereka menunaikan salat mereka sesuai dengan hukum-hukumnya tanpa melewatkan, ya, atau luput dari beberapa hukum-hukum salat tersebut. أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ, mereka itulah, ya, yang akan dimuliakan di dalam surga. Ini merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang muslim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat ini tentang orang-orang yang beriman. Baik, mungkin sampai di sini kelas kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.